بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan afiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dari sekian modal sihat wal afiyah, dari modal-modal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita syukuri dan dengannya kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mendudukkan kita bersama dan mungkin dari rumah mendengar, menyimak, mendudukkan kita bersama fi ta'atihi, dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Karena sebagaimana yang telah kita ilmui bersama, bahwa belajar ilmu agama merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kita memahami bahwa segala ragam kesulitan di dalam hidup, baik kesulitan itu mengenai individu orang atau mungkin keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sesungguhnya ilmu penyelesaiannya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan keluar. Namun yang menjadi persoalan dan permasalahan adalah, maukah hamba-hamba itu mencari penyelesaian semua problematika hidup itu melalui bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla? Maukah? Ini yang menjadi pertanyaan barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan segelintir orang dari hambanya, yaitu memiliki kesiapan untuk menjawab segala ujian dan cobaan, segala ragam problematika itu dengan bimbingannya di dalam syariat. Sedikit sekali. Maka orang-orang yang sedikit inilah sesungguhnya yang pantas untuk kemudian menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini, karena merekalah yang akan beramanah, yang akan menjadi orang yang amanah di dalam membawa amanat-amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak banyak jumlahnya. Sedikit yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berawal dari Rasul pertama kali Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla mengutus beliau untuk melakukan perombakan hidup. Yang ada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Allah Azza wa Jalla mengutus utusannya Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa yang mau untuk diajak kembali oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa gelintir? Sedikit, barakallahu fikum. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali yang mau kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Menyusul para rasul berikutnya. Sampai kemudian ditutup kerasulan itu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa gelintir orang-orang yang mau menjalankan roda hidup ini sesuai dengan aturan-aturan agama? Sedikit, barakallahu fikum. Maka sungguh sangat berbahagia dan beruntung jika Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam golongan yang sedikit tersebut. Berbahagia. Bergembiralah ia di dalam hidup, barakallahu fikum. Dia harus berwibawa di dalam hidup ini. Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat mahal, yang tidak diberikan kepada semua orang. Kesehatan diberikan kepada orang kafir, para pelaku dosa, para perampok, para preman, penjudi, pemabuk. Diberikan kesehatan. Terkait dengan kesempatan menghirup kehidupan, semuanya dikasih. Terkait dengan barakallahu fikum harta benda, semuanya dikasih. Semua yang itu merupakan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti itu bukan tanda sebuah keistimewaan. Kalau semuanya mendapatkannya, barakallahu fikum. Tanda keistimewaan itu adalah di saat Allah Azza wa Jalla memberikan dia apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Ini tanda keistimewaan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memilih orang-orang tertentu untuk memiliki kesiapan mengelola hidupnya dengan syariatnya, dengan tuntunan dan bimbingan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kan ini orang-orang istimewa hidupnya. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Yang namanya orang yang istimewa, berarti punya posisi dan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kedudukan di sisi para malaikat. Kedudukan di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mereka itu sangat-sangat-sangat sedikit. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, kita yang sedikit ini telah diberitahukan perkara besar di dalam hidup. Di saat kita melakoni, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Ingat. Persoalan besar yang harus engkau camkan, wahai orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Anda bisa berkarya, engkau bisa berbuat di kehidupan dunia ini, bukan itu permasalahannya. Tapi permasalahan yang harus engkau wujudkan di dalam hidup adalah mampu menjaga karya-karya itu. Kan itu seringnya kita. Mampu kita berbuat, tetapi tidak punya kemampuan untuk menjaga. Contoh saja dari barakallahu fikum, ya kehidupan dunia. Mampu dia berbuat, tetapi menjaganya itu berat. Menjaganya itu berat, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak, ya, bangunan-bangunan besar nganggur. Tidak dimanfaatkan. Rahiyu di berbagai tempat barakallahu fikum mampu mewujudkan. Ini kaitannya dengan dunia. Akan bisa menjadi sebuah penilaian miring. Penilaian negatif. Di saat seseorang mampu berbuat tetapi tidak mampu untuk menjaga dan memelihara hasilnya. Tentu kehidupan akhirat ya lebih. Seseorang mampu melakukan amal akhirat, maka barakallahu fikum, di samping dia berniat, punya niat, punya kemauan, punya semangat untuk melaksanakan amalan itu, ternyata dia dituntut untuk bisa menjaganya dari perkara yang akan merusaknya. Yang akan merusak karyanya bisa terjadi di depan. Sebelum dia berbuat dan beramal. Kerusakan amal itu bisa terjadi di tengah berbuat. Dan juga kerusakan amal itu bisa terjadi setelah dia berbuat. Berarti kan, mulai dari kita mau berbuat, sudah harus dijaga. Di saat kita berbuat, kita harus jaga. Di saat kita selesai dari melaksanakannya, kita harus menjaga dan melindunginya. Ini permasalahannya. Jadi bukan kita mampu berkarya dan berbuat, tetapi kita mampu untuk kemudian menjaganya dari perkara yang merusaknya dan menjaganya dari perkara yang akan membatalkannya. Beliau mengingatkan bahwa perusak dan pembatal amalan itu sangat-sangat banyak. Susah dan sulit untuk dibatasi atau dibilang. Dihitung barakallahu fikum. Contoh kecil kata beliau, riya. Riya akan bisa membatalkan amalan. Dan itu riya sulit untuk kemudian barakallahu fikum dibatasi. Karena luas persoalannya. Maka oleh karena itu beliau akan nasihatkan kepada kita semuanya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setelah membawakan nas-nas tersebut barakallahu fikum, qala rahimahullahu ta'ala, wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari perkara yang akan membatalkan amalan adalah seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Rawahu Al-Bukhari dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah batal amalnya. Ini masuk seperti ayat yang di atas yang mengangkat suaranya di atas suara Rasul alaihi salatu wassalam, yang mengeraskan suaranya ketika memanggil Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana dia mengeraskan sebagian mereka atas sebagian yang lain, akan bisa membatalkan amalnya. Nah, hadis ini juga seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah batal amalnya. Wa min hadha, termasuk juga dari ini, qaulu Aisyah radhiyallahu ta'ala wa an abiha li Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu lamma ba'a bil'inati. Yaitu ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan dari bapaknya, bapaknya Aisyah, siapa? Jahid. Bapaknya Aisyah siapa? Hah? Uthman. Abu Bakar As-Siddiq. Qala li Zaid ibn Arqam, berkata kepada Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, di saat beliau melakukan jual beli inah. Allahu Akbar. Bagaimana gambaran jual beli inah itu yang dilakukan di saat itu oleh seorang sahabat Zaid ibn Arqam? Yaitu seseorang menjual barang, ya, kepada seseorang dengan harga, barakallahu fikum, dibayar, ya, ya, utang maksudnya, ada tenggang waktunya, barang. Kemudian si penjual ini membeli dengan harga kontan. Saya beli les balangmu. Padahal dia apa namanya ngutang ini. Barakallahu fikum. Ya, saya beli dengan tunai harganya tetapi lebih kurang dari yang dia menjual. Nah, ini gambarannya kejadian ini sesungguhnya terjadi pada orang yang butuh duit. Ya. Butuh duit, barakallahu fikum. Tapi orang ini dia suka melakukan inah. Dia tidak meminjamkan duit, tapi dia ingin mendapatkan hasil dari pinjam meminjamnya itu. Datanglah ya akhi, ana butuh duit. Ya taruhlah misalkan 100 ribu. Ya akhi, ana punya barang, ana kasih barang aja. Yang utang ya 150 ribu. Dia tidak butuh karena memang kepingin ya, karena tidak punya duit. Ya wis, ana ambil barangnya. Barangnya jadi ngutang 150. Karena dia enggak butuh apa barang, butuhnya duit. Tahu ini penjual ini tahu tempat meminjamkan. Ya wis, karena kamu butuh duit, ya wis, saya beli itu harga 100 ribu. Berarti untung berapa? Untung berapa dia? 50 ribu. Subhanallah, ini namanya ina. Barakallahu fikum. Apa kata Aisyah dan dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatuba. Apa kata beliau? Sungguh dia Zaid ibnu Arqam telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah. Apabila dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan, jadi yang menjadi syahidnya bahwa ini disebut pembatal amalan, yaitu jual beli inah. Kata beliau menjelaskan, walaysat tabayyu'u bil inati riddah. Jadi jual beli dengan cara inah itu bukan ya menyebabkan murtad, bukan. Bukan riddah, bukan yang akan mengeluarkan dia dari al-Islam. Wa innama ghayatahu, innama ghayatuhu annahu ma'siyah. Hukumnya ya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi dikatakan ini membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perbuatan ini bukan riddah. Bukan perkara yang akan menjadikan dia murtad. Maka dengarkan baik-baik beliau mengatakan. Fama'rifatu ma yufsidul a'mala. Nasihat beliau, barakallahu fikum, fi hali wuku'iha wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuku'iha min ahammi ma yambaghi ayabtisha alaihi al-'abdu wa yahrisa ala amalihi wa yuhadhdhirahu. Kata beliau, mengilmui, berpengetahuan tentang apa-apa yang merusak amalan di saat pelaksanaannya dan yang akan membatalkan dan menghapuskannya setelah pelaksanaannya, maka ini dari perkara yang penting sepantasnya seorang hamba untuk selalu mengevaluasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bersemangat untuk melakukannya. Dan juga berhati-hati. Barakallahu fikum. Berjaga-jaga. Perhatikan baik-baik. Rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi kembali. Berpengetahuan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan amalan ketika pelaksanaannya, dan berpengetahuan tentang perkara-perkara yang membatalkan dan menghapuskannya setelah pelaksanaannya. Berpengetahuan tentang ini semua termasuk dari pengetahuan yang patut, yang pantas, yang paling penting untuk seorang hamba melakukan evaluasi, melakukan koreksian. Barakallahu fikum. Bersemangat untuk melakukannya dan mewanti-wanti. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga. Nasihat, barakallahu fikum. Wa qad jaa fi atharin ma'rufin. Sungguh telah datang dalam sebuah athar yang ma'ruf, kata beliau, innal 'abda la ya'mal sirran la yattali'u 'alaihi ahadun illa Allah ta'ala. Innal 'abda la ya'malal 'amala sirran. Sungguh seorang hamba mengerjakan amalan sirran secara rahasia, maksudnya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Dia kerjakan, dia lakukan. Dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, mengetahuinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatahaddath bihi. Lalu kemudian dia menceritakannya. Fayantaqilu min diwanis sir ila diwanil alaniyah. Maka berpindahlah posisi dari catatan amal rahasia kepada catatan-catatan amal alaniyah, terang-terangan. Pindah. Dia kerjakan diam-diam, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menceritakannya. Sehingga orang yang seperti ini, orang yang memindahkan catatan diwan, ya, lembaran-lembaran yang itu tersembunyi menjadi sesuatu yang terbongkar. Thumma yasiru fi dhalika diwan ala hasabil alaniyah. Maka amalan yang sembunyi itu lalu ketika dibongkar akan menjadi catatan sesuatu yang wis terbongkar. Ya. Yang akan menjadi penilaiannya adalah ala hasabil alaniyah sekarang. Ya. Apa yang mendorongnya untuk kemudian dia bongkar amal itu? Fa in tahaddatsa bihi lisum'ati wa talabil jahi wal manzilati inda ghairillahi ta'ala abtalahu. Allahu Akbar. Kalau dia menceritakannya amalan tersebut karena sum'ah, ya, sum'ah yaitu memperdengarkan hasil karya baiknya untuk mendapatkan sanjungan, barakallahu fikum, mendapatkan pujian. Ini sum'ah. Kalau dia bongkar yang telah bersifat rahasia itu, yang mendorong pembongkaran itu adalah ingin untuk kemudian didengar. Ingin didengar, disanjung setelah itu, dipuji setelah itu, atau watolabil jah, melirik kepada kedudukan dan melirik kepada posisi di sisi selain Allah. Nas'alullah salamat al-afiyah, nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menjaga amal kita dengan kita banyak-banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menyadarinya, barakallahu fikum. Maka kata beliau, perbuatan dia membongkar amal yang telah dilakukan sunyi dan sepi itu, kalau yang mendasarinya itu ingin sanjungan, kedudukan, posisi di selain Allah atau di sisi selain Allah Azza wa Jalla, abtalahu, sungguh dia telah membatalkannya. Kama lau fa'alahu lidhalik, sebagaimana kalau dia melakukan memang karena itu. Ya. Bagaimana gambarannya? Yang sembunyi tadi dimunculkan. Dimunculkan dengan tujuan. Sudah diam, tidak ada yang tahu. Semuanya pada ngorok. Dia yang bangun. Tiba-tiba melihat kejadian. Tidak ada yang tahu, barakallahu fikum, kejadian dan peristiwa itu. Diceritakan. Ya. Anak ketika sholat. Atau ketika berdoa, ketika terjadi. Sekarang dia mengungkapkan sesuatu amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka hukuman ini atau hukuman terhadap dia menampakkan atau memperlihatkan atau memperdengarkan kebaikan yang dilakukan secara sunyi dan sepi itu, apa motifnya? Apa yang mendorong dia bercerita? Kalau mendorong dia bercerita karena itu sesuatu yang sangat aneh yang dia lihat, bukan kemudian menekankan dirinya menceritakan dia sedang sholat ini, cuma ingin menceritakan ada kejadian yang aneh tadi malam. Insya Allah, semoga Allah jaga, barakallahu. Tapi kalau titik tekannya itu, dia sedang sholat, dia sedang berdoa. Apa yang mendorong dia untuk menceritakan itu? Kalau motifnya adalah untuk mendapatkan sanjungan, pujian, kedudukan, dan posisi, maka sama halnya dia terang-terangan karena beramal cari ingin mendapatkan itu semua. Sanjungan, pujian, kedudukan, posisi. Ini makna kamalau fa'alahu lidhalik. Sebagaimana dia kerjakan perbuatan itu, barakallahu fikum, karena memang dasar mendapatkan sanjungan dan pujian. Tidak mungkin dia mau kerjakan itu secara sembunyi, ya langsung terang-terangan di hadapan hayalak rami, menampilkan diri ini dan itu, dan seterusnya, barakallahu fikum. Subhanallah, artinya bahwa menjaga, memelihara amalan dari perkara yang akan membatalkannya, bukan saja di saat kita itu sedang beramal, tetapi sebelum beramal, sedang beramal, dan juga setelah selesai dari beramal. Kok begitu ya beratnya? Oh iya, barakallahu fikum. Setan, ya, sebagai tentara iblis dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak mau berbuat sombong, angkuh, barakallahu fi. Dan dia sudah berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi siapapun yang berada di jalan Allah yang lurus. Berarti mau berbuat, mau berkarya, mau bersuara, mau berdakwah, mau apa saja di jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus akan didatangi olehnya. Ya, dari arah mana? Depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, tidak ada yang bisa selamat kecuali bila datang rahmat Allah menjemput sang hamba itu. Dialah yang selamat, barakallahu fikum, di saat yang hamba yang lemah ini yang diserang dari semua sisi dan arah, dia menyambungkan diri dengan pemilik segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah berarti kekuatan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi dia dari serangan lawannya yang akan menggempurnya dari semua arah dan semua sisi. Kemenangan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Perlindungan itu dari tangan Allah Azza wa Jalla yang hakiki. Barakallahu fikum. Mau lari ke mana? Ya Allah, Anda mau nanya kepada seorang ustaz atau seorang alim atau. Oh, dia juga punya nasib yang sama. Coba Anda kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan barakallahu fikum diri kepadanya. Tembus. Walaupun mungkin sejagat memusuhi engkau, menentang engkau, menginginkan kemudaratan buat engkau, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Hanya kecuali apa yang diizinkan oleh Allah untuk terjadi padanya. Iya. Berarti ubun-ubun makhluk itu semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaitannya dengan virus corona. Semuanya berjalan pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk terus melakukan amalan-amalan, penjagaan-penjagaan, pemeliharaan terhadap diri kita sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan, ya, dari menjaga kesehatan, istirahat, menjaga barakallahu fikum anak-anak kita, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, Allah Azza wa Jalla nilai sebagai amalan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena tawakal itu bukan cuma pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi tawakal itu adalah menjalankan asbab. Sebab-sebab, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jazallahu ikhwanana, kemudian ummahat yang terus memotivasi anak-anaknya untuk kemudian, barakallahu fikum, mengikuti aturan-aturan dari protokol kesehatan pemerintah kita, dan segenap ikhwan kita yang terus mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan. Yes, ini sebagai sebuah upaya. Ya, di saat kita benar-benar mengupayakan sebagai wujud tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwanuna yang terus menjaga, barakallahu fikum, gerbang rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah, menjaga masyarakat, menjaga putra-putri kita. Itu termasuk upaya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bertawakal itu adalah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, barakallahu fikum, terus diberikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ataupun banyak, kita berharap sedikit yang kita lakukan untuk kemudian menghadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tawakal kita kepadanya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, lalu kita berupaya dan berusaha semampu yang kita lakukan dan perbuat. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.